Apaan tuh, Mas? Ini bukan tanda kebakaran, tapi peringatan ancaman panas dalam. Bener, Mas. Aktivitas padat, cuaca nggak jelas, bikin gampang sakit, Mas Opik. Mau sehat? Iya. Jauh dari penyakit? Mau. Minum segar dingin setiap hari. 20 kali lebih efektif dibanding yang lain. 20 kali? Oh, jelas. Segar dingin mengandung 1000 mg vitamin C. Alang-alang, jeruk nipis, dan daun mint. Plus madu, sempurna khasiat. Jaga daya tahan tubuh, panas dalam, jauh. Vitamin C-nya juga 20 kali lebih banyak ya, Mas ya? Lengkap lagi kandungannya. Mantep nih, Mas. Ngejaga daya tahan, juga nyembuhin panas dalam. Ya pasti, mau sehat? Ya minum segar dingin. Nih, cobain. Ya Mas, makasih ya. Wah, berasa segernya. Panas dalamnya jauh. Minum segar dingin dengan 1000 mg vitamin C, 20 kali lebih efektif. Tubuh sehat, fit, panas dalam jauh.